Ini ada pertanyaan, bolehkah kita seorang wanita melihat gambar foto jenazah laki-laki yang bukan mahram? Misalnya kita lihat di tablet atau HP. Ya kalau sudah dibungkus tidak menjadi masalah. Ya, karena apa dibungkus? Laki dan perempuan kita enggak tahu. Ya. Ada wallahu ta'ala. Adapun kalau terbuka maka tentunya sebaiknya jangan. Karena namanya gambar ini sudah merupakan fitnah yang terjadi pada Bani Adam dalam kesyirikan sejak pertama kali dibuka bumi. Wallahu ta'ala. Apabila kita bergibah tentang orang yang sudah meninggal, apakah kita berdosa hanya pada Allah atau juga pada orang yang telah meninggal tadi? Tentu kita menggibah ini dua dosa kita, kepada Allah karena itu dilarang, kedua kepada orang yang wafat ini. Sebab namanya orang wafat sudah tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Kecuali kalau orang yang wafat itu meninggalkan keburukan bagi umat. Keburukannya saja yang disebut. Ya, sambil kita doakan dia mudah-mudahan Allah memaafkan. Adapun kalau kaitannya dengan pribadinya tidak boleh sama sekali. Dia hidup maupun dia mati tidak boleh semua. Wallahu a'lam. Salah satu tanda ketakwaan adalah tidak mengisi perutnya dengan makanan yang halal sekalipun karena takut tercampur yang haram. Apa maksudnya? Artinya adalah yaitu kaitan dengan al-wara'. Ya, wara'. Ihtiyat, waspada. Waspada dalam segala hal. Sebab apa? Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman ittaqa syubhat faqad istabara dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga atau menjauhi syubhat, maka akan terpelihara kehormatannya dan agamanya. Sekarang dengan makanan yang halal karena tercampur dengan yang haram, inilah dia derajat yang paling tinggi bagi seorang. Dia wara, ya, dan dia zuhud. Apa arti zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Hatta di halal, tapi karena lihat tidak bermanfaat di akhirat maka dia tinggalkan. Ini diantara ya salah satu tanda ketakwaan. Tidak mengisi perut dengan makanan yang halal sekalipun karena takut tercampur yang haram. Ini maksudnya seperti itu. Seorang muslim dalam hal yang halal pun tidak boleh berlebihan. Dan itulah dia dikatakan zuhud. Bagaimana arti zuhud? Yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah. Kenapa ditinggalkan? Karena tidak bermanfaat di akhirat. Sekarang kalau harus sesuatu yang mubah bermanfaat di akhirat, silahkan. Mobil bermanfaat untuk akhirat kita, ya pakai. Bukanlah artinya zuhud itu tinggalkan semuanya, tidak. Ini zuhudnya orang tasawuf kalau itu. Orang tarekat. Ya. Buktinya apa? Nabi sendiri pakai kendaraan. Kenapa? Bermanfaat di akhirat. Di akhirat. Tapi kalau tidak bermanfaat di akhirat, nah ini ditinggalkan. Iya, itulah dia dikatakan zuhud. Ya, hadanallahu taala. Mengapa kita tidak boleh memakai cincin di jari tengah? Saya pernah dengar hanya di jari telunjuk. Ya Nabi bilang enggak boleh, tahu apa kita? Artinya sahih, ya. Kalau mau baca dalam kitab ensiklopedia larangan-larangan. Ya, Mausu'ah Manahiyah Syar'iyyah. Di sana dijelaskan pada jilid yang ketiga, ya, dibawakan dalam Kitabul Libas tentang tidak bolehnya menggunakan jari pada dua telunjuk ini. Dua jari-jari ini, telunjuk dan jari tangan. Selain itu diperbolehkan, terutama lebih bagus itu di dua jari terakhir ini. Ya. Dengan dong saya pernah dengar hanya di jari telunjuk. Iya, masalah kita dengarkan tidak semuanya kita dengar. Tapi sekarang, mungkinkah hadis Nabi itu bertentangan? Tidak mungkin. Kebenaran itu bisa dua, enggak mungkin dua kebenaran itu. Ya. Jadi Nabi melarang seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi melarang. Apa hikmahnya? Hikmah paling besar mengikuti Nabi, hikmah paling besar. Allahu Akbar. Apa yang menjadi ukuran baiknya salat seseorang? Bagaimana jika orang yang baik sholatnya itu ahli bid'ah? Apa yang menjadi ukuran baiknya sholat seorang? Baiknya apa? Dengan dua ukuran. Ikhlasnya, kemudian mengikuti cara nabinya. Bagaimana jika orang yang baik sholatnya itu ahli bid'ah? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Sebab apa? Kalau dia tidak melanggar akidah, enggak mungkin jadi ahli bid'ah namanya. Sedangkan kalau orang akidahnya sudah rusak, enggak ada gunanya sholat sholat. Jadi itulah dia, ya. Apa yang menjadi ukuran baiknya sholat seseorang? Yang menjadi ukuran baiknya sholat seseorang adalah yaitu dengan ikhlas dan ittiba' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika orang yang baik sholatnya itu ahli bidah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Sesuatu yang mustahil. Karena apa? Tidak ada pada dirinya syarat untuk membaikkan segala amalan itu. Ya hadahwa wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana misalkan ya, sholatnya sunnah tapi dalam masalah dia bid'ah. Tergantung sekarang. Kalau dia bid'ah sisi akidah, ya, enggak ada gunanya baik sholatnya sudah. Tapi akidahnya baik, sholatnya baik, tapi ada beberapa hal dia itu tidak sesuai dengan yang sunnah. Maka ini kalau tidak banyak, maka itu namanya ketergelinciran. Dimaafkan. Sholatnya tetap diterima. Tapi, ya betul sholatnya sunnah. Tapi dalam masalah lain, tergelincir semuanya. Banyak sekali, maka bisa jatuh dia ahli bid'ah juga namanya. Oleh karena itu jelas Imam Syatibi, Imam Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari, dua kategori orang itu menjadi ahli bid'ah. Ini perlu diketahui. Pertama, kategori pertama apa? Apabila menyelisih salah satu dari pokok ahli sunnah. Usul sunnah. Kalau diselisihi, keluar dari sunnah dia. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Keluar dari sunnah. Seperti ada khawarij, murji'ah, qadariyah, asyairah, rafidah. Kenapa bisa menjadi kelompok-kelompok yang menyimpang? Karena menyelisih ahli sunnah dalam masalah pokok. Masalah akidah. Kemudian yang kedua. Apa kategorinya? Yang kedua, seorang bisa menjadi ahli bid'ah. Jelaskan, apabila terlalu banyak cabang-cabang agama ini yang dia buat-buat. Pokoknya bagus, tapi masalah cabang, bid'ahnya dari A sampai D, apa dari A sampai Z lah. Banyak sekali dia, langgar. Padahal cabang, tapi saking banyaknya, sama seperti dia itu melanggar pokok. Adapun siapa yang dikenal akidahnya baik, lantas muncul dari dirinya furu'iyah, cabang-cabang agama yang menyimpang, maka ini namanya faltah wa zalla, ketergelincir. Ya. Dan bukan sifatnya dibela, dan bukan sifatnya terus menerus. Ini sih dia. Allah taala. Kalau kurang ikhlasnya sulit sampai ihsan. Maka itulah sebabnya Pak, semua yang ihsan itu mukmin muslim. Dan tidak semua yang muslim itu mukmin dan muhsin. Maka ini ada maqamul ubudiyah yang paling tinggi, derajat peribadatan yang paling tinggi. Kenapa? Kalau sudah seolah-olah dia melihat Allah beribadah, dia takut kepada Allah, seolah melihat Allah, tidak akan berpaling kepada yang lain kecuali Allah saja. Atau paling tidak dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada ikhlas, ya sudah. Enggak bisa mencapai muhsin. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.